Mitra bisnis, upaya pansus DPR yang telah bekerja secara maraton memang mulai menunjukkan hasil. Beberapa anggota pansus DPR atas kasus bailout Century menyatakan, hasil audit BPK atas kasus ini memang 70% terbukti, sehingga harus ditindaklanjuti dan dicari letak kesalahannya, serta dicari siapa yang harus bertanggung jawab. Di sisi lain, muncul pula pendapat yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam kasus ini dan kasus-kasus lainnya tidak bisa diadili. Namun, Kwik Kian Gi berpandangan bahwa kebijakan pemerintah bisa diadili. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apa alasan dan latar belakang Bapak mengatakan bahwa kebijakan pemerintah bisa diadili? Sebab yang dulu mengatakan kebijakan tidak bisa diadili itu betul, oleh karena mereka tidak bisa mengadili kebijakan. Polisi, kejaksaan, pengadilan tidak bisa mengadili kebijakan. Tetapi justru salah satu tugas pokoknya lembaga legislatif lah yang harus mengadili kebijakan. Sehingga sangat bisa diadili oleh DPR. Dan DPR itu kalau mengadili kebijakan, lalu vonisnya apa gitu. Nah, kalau polisi kan vonisnya kalau salah kan dihukum, didenda, atau masuk penjara. Kalau kebijakan, vonisnya ya mesti tidak percaya. Atau mesti percaya gitu. Tapi Pak Kwik, bukankah Presiden sendiri mengatakan bahwa mosi tidak percaya tidak dikenal dalam sistem presidensial yang dianut oleh negara kita? Ya tidak. Kenapa kalau sistem presidensial tidak dikenal mosi tidak percaya itu artinya apa? Artinya karena sistem presidensial, Presiden boleh melakukan apa saja sesuka-sukanya sendiri. Tidak akan pernah ada mosi tidak percaya. Apa begitu maksudnya? Kan tidak mungkin. Ada aturan yang harus ditafsirkan demikian kan tidak mungkin. Tapi Pak Kwik, bukankah Presiden juga merujuk pada Undang-Undang Dasar yang memang telah mengatur tentang bagaimana cara mengangkat dan memberhentikan Presiden serta wakilnya, Pak? Apa pendapat Bapak? Di dalam Undang-Undang Dasar kita, di dalam Undang-Undang Dasar kita kan disebutkan bahwa Presiden bisa diberhentikan oleh MPR. Jadi prosedurnya itu kalau DPR, misalnya mesti tidak percaya, maka DPR kan belum MPR, kan harus ditambah DPD. Tetapi sebelum DPR dan DPD bergabung menjadi MPR untuk membicarakan, harus disetujui dulu oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saringannya memang banyak, tetapi bukannya tidak mungkin. Itu kan nuansanya kan banyak. Kalau mereka mengatakan mosi tidak percaya itu tidak serta-merta impeachment. Akan tetapi mereka menyatakan, ya kami tidak percaya kepada keyakinan dari pemerintah yang mengatakan bailout itu tidak bisa dihindarkan. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.